Baca kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid. Di pertemuan yang lalu telah kita selesaikan bab yang ke-15, bab qaulullahi tabaraka wa ta'ala hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim. Di malam ini insyaallah kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang ke-16. Qala al-musannif rahimahullah bab asy-syafa'ah. Bab asy-syafa'ah. Qala syarih ay bayanu ma asbathahu al-Qur'an minha wa ma nafahu wa haqiqati ma dalla al-Qur'an ala itsbatihi. Musannif rahimahullah mengatakan babu syafa'ah. Qala syarih yakni penjelasan apa yang ditetapkan di dalam Al-Quran dari syafaat tadi dan apa yang dinafikan, dan penjelasan tentang hakikat yang ditunjukkan oleh Al-Quran dalam penetapannya. Khawatifillah rahimani wa rahimakumullah. Di bab yang ke-15 atau sebelumnya bab yang ke-14 dan ke-15, musannif rahimahullah menyebutkan nusus, nas-nas dari Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kondisi dan keadaan dua makhluk yang terdekat dari Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya dan kemuliaannya, yakni pertama para nabi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua bab yang ke-15 kemarin terkait dengan para malaikat, di mana kondisi mereka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tidak ada kemampuan atau wewenang untuk memberikan manfaat atau madarat secara tersendiri tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada karib kerabatnya, keluarganya, yang itu merupakan orang terdekat beliau sallallahu alaihi wasallam, dari sisi nasab keturunan, yang tentunya yang lebih berhak untuk diberikan bantuan dan pertolongan jika beliau sallallahu alaihi wasallam mampu untuk melakukannya. Itu pun beliau diperintahkan untuk mengatakan la ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan kecukupan sedikit pun kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para malaikat, kondisi dan keadaan mereka terkejut, tertimpa rasa takut, gemetar sampai jatuh tersungkur ketika mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kemudian manusia ini tidak bergantung kepada kedua makhluk yang paling mulia tersebut, ya, dari kalangan manusia, demikian pula dari para malaikat, disebutkanlah bab setelahnya, bab syafa'ah, ya, bab asy-syafa'ah, bahwa tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat dengan tanpa seizin dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa di ayat-ayat sebelumnya telah disebutkan tentang 4 perkara yang menjadi sebab seseorang itu bisa memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang lain, ya, dalam hal memberikan sesuatu. Dalam hal memberikan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Saba, Qul id'u alladhina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihi ma min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzina lah. Hubungannya ayat ini dengan pembahasan sebagian manusia, mereka ketika tertimpa musibah ataukah memiliki kebutuhan, hajat, keinginan, di antara mereka ada yang meminta bantuan atau datang ke kuburan tertentu, ya, yang dianggap soleh penghuninya dahulu. Nah, yang mana tujuan mereka agar kemudian doa, keinginan atau harapan mereka cepat terkabulkan, ya, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka mencari para pemberi syafaat, syufa'a, para perantara menurut anggapan mereka. Nah, yang akan menyampaikan segala kebutuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama atau mirip dengan apa yang dilakukan oleh kaum jahiliyah di masa dahulu, di mana mereka mengatakan terhadap sesembahan mereka, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini Lata, Uzzamanat, Hubal dan yang lainnya dari para berhala yang disembah oleh mereka, mereka katakan oleh kaum jahiliyah, haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Di ayat yang lain Allah nyatakan mereka mengatakan, la mana'buduhum illa liqaribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah, tidak menyembah mereka kecuali melainkan agar supaya mereka ini mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya bukan patung tadi. Jadi tujuannya bukan Lata, Uzza, Manat, Hubal tadi, bukan. Itu hanya sebagai perantara. Itu hanya sebagai wasilah agar mereka dengan persangkaan itu bisa lebih didekatkan kepada Allah, lebih diterima dan dikabulkan permohonan atau permintaan mereka. Maka pada ayat dalam surat Saba ini Allah jelaskan 4 sebab-sebab seseorang itu bisa memberikan bantuan, bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Allah nyatakan, kul, katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah mintalah kepada orang-orang yang kalian sangka, yang kalian duga, yang kalian inginkan bantuan mereka, tetapi mereka itu dari selain Allah. Katakanlah, mintalah kepada mereka, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Ini yang pertama Allah nyatakan, la yamlikun. Mereka itu, orang-orang yang dimintai tadi, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki sebesar biji sawi pun, tidak memiliki sekecil apapun sesuatu yang di langit dan yang di bumi ini. Tidak pula yang di langit, tidak yang di bumi. Mereka tidak memilikinya. Ya. Jadi ketika seseorang minta kepada mereka, berarti dia meminta kepada seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Itu yang pertama. Seseorang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, salah satunya sebab yang pertama, kalau dia sebagai pemilik. Kalau dia bukan sebagai pemilik, tidak mungkin, tidak bisa dia memberikan sesuatu itu kepada orang lain. Ini yang pertama. Kalau sebagai pemilik, maka Allah nafikan, Allah tetapkan mereka itu bukan sebagai pemiliknya. Apa yang dimintai itu mereka tidak memiliki. Itu yang pertama. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihi ma min syirkin. Dan tidak pula mereka, tidak pula wa ma lahu fihi ma min syirkin, dan Allah Subhanahu wa taala pun wa ma lahum fihi ma min syirkin, dan mereka pun tidak berserikat, bersekutu dalam hal memilikinya. Ini sebab yang kedua. Seseorang bisa memberikan sesuatu kepada orang lain kalau barang itu dia miliki. Itu menjadi miliknya. Ada orang lain minta, dia bisa berikan. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, dia memang tidak memilikinya secara utuh, tapi dia memiliki andil atau saham dalam kepemilikan barang tersebut. Ya. Nah, sebuah toko misalnya dimiliki oleh beberapa orang berserikat atau bersekutu, patungan dalam hal memodali atau membangun usaha toko tersebut. Masing-masing pemilik tadi, ya, itu memiliki kewenangan untuk memberikan sesuatu dari toko itu untuk orang lain, karena ada bagiannya di situ, ya. Dengan catatan bagiannya akan terkurangi. Nah, ada misalnya tamunya datang, ada temannya datang, ya, ke apa itu, ke toko tersebut, boleh bagi dia walaupun dia bukan kasirnya atau pelayannya. Misalnya dia katakan, ini silahkan monggo dibawa hadiah dari saya. Nah, karena dia salah satu pemodal atau pemegang aset dari kepemilikan toko tersebut. Syirk, syarik sebagai sekutu dalam memilikinya. Kemungkinan yang ketiga adalah dia zahir, pembantu, penolong, ya. Nah, mungkin dia sebagai pelayannya, mungkin dia sebagai kasirnya, mungkin dia sebagai karyawannya. Ya, ada temannya datang, ada tetangganya datang yang dia kenali, atau mungkin kerabatnya, atau mungkin katakanlah adiknya atau kakaknya datang. Dia katakan, memang toko ini bukan milik saya, barang-barang bukan milik saya cuma pelayan di sini, cuma penjaga, cuma karyawan. Tapi silahkan dibawa, nanti saya yang akan tanggung. Nah, itu bisa dia sebagai zahir, ya. Nah, ini tiga perkara yang pertama. Dia sebagai pemilik utuh barang itu, dia bisa berikan kepada orang lain. Atau dia sebagai pemegang sahamnya, ya, dalam kepemilikan dengan beberapa temannya yang lain, ya, dia bisa memberikan sesuatu yang dimintai oleh orang lain kepadanya. Nah, atau yang ketiga, dia sebagai zahir, pembantu, ya, atau karyawan lah, ya, yang menjalankan usaha tersebut. Bisa dia berikan sesuatu itu kepada orang lain dengan catatan itu akan dipotong dari bagian dia, upah dia atau yang misalnya. Baik. Maka tiga perkara ini Allah nafikan dalam ayat ini. Qul ad'ul ladzina zamtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Katakanlah, serulah, mintalah kepada orang-orang yang kalian sangka dari selain Allah itu. Mereka tidak memiliki, sebab yang pertama telah dinafikan oleh Allah. Mereka tidak memiliki sebesar biji sawi pun di langit ataukah di bumi. Berarti mereka bukan pemiliknya. Dan wa ma lahum fihi min syirkin, dan mereka pun bukan sebagai pembantu pemilik bersama apa yang ada di langit dan yang ada di bumi tersebut bersama Allah. Ya. Naam. Allah bersendiri dalam memilikinya, menciptakan, menguasai, mengatur. Naam. Lalu yang ketiga, wa ma lahu minhum min zahir, dan Allah tidak memiliki pembantu dalam mengurusi langit-langit dan bumi ini dari mereka. Ya. Naam. Maka ketika manusia meminta kepada mereka, ya, meminta kebutuhan, meminta disampaikan permintaan atau doanya dan seterusnya, maka dia telah meminta sesuatu kepada seorang yang tidak memiliki, seorang yang bukan juga tidak memiliki secara utuh, tidak pula memiliki dalam hal bersama dengan yang lain, maksudnya bersama Allah kepemilikan itu. Dan mereka pun bukan pembantu atau pelayan yang menjalankan pengaturan langit-langit dan bumi ini. Tiga ini telah dinafikan. Lalu pada ayat yang berikutnya Allah nyatakan wala tanfa'u syafa'ah, ya, indahu illa liman adinalah, dan tidak pula bermanfaat syafa'at itu kecuali bagi orang yang Allah izinkan. Perkara yang keempat setelah tiga tadi, yang keempat adalah syafaat. Adalah syafaat. Nah, ya, syafaat ini rekomendasi ataukah dorongan, hasungan. Ya, nah, syafaat ini bisa terwujud karena seseorang mengenal baik, ya, seseorang takut kepada orang lain, ataukah memberikan jasa, andil kebaikan terhadapnya. Nah, contoh di toko tadi misalkan ada seorang belanja, ya. Nah, katakanlah pemilik toko ada di situ. Seseorang belanja. Lalu kemudian kita kenal baik dengan pemilik toko tersebut. Dan juga kita kenal baik, ya, dengan orang yang belanja tadi, katakanlah mungkin dia adik kita, misalkan, atau kakak kita, misalkan, ya. Nah, dan pemilik toko tadi memiliki hubungan kedekatan dengan kita, karena mungkin kita pernah menolongnya, karena mungkin kita pernah membantunya, misalkan. Lalu kemudian dia ingin belanja, dia ingin meminta sesuatu, ya, di toko tersebut. Nah, kita bukan sebagai pemilik barang yang ada di toko tadi, bukan memiliki seutuhnya, bukan memiliki dalam hal keikutsertaan, kepemilikan bersama, dan bukan juga sebagai pekerjanya, karyawannya. Yang bisa kita lakukan hanya memberi syafaat. Kita katakan kepada penjaga tokonya, sudah, dia itu adik saya, tolong berikan apa yang dia minta. Nah, maka si penjaga toko atau pemilik toko tadi bisa untuk memberikan barang tadi. Kita sebagai syafaatnya, ya, pemberi syafaat. Untuk kemudian permintaannya dikabulkan. Maka ketika tiga perkara tadi sudah dinafikan, pada bab ini muallif rahimahullah hendak menyebutkan bab syafaat. Ya, untuk menjelaskan bahwa perkara yang keempat, yang itu salah satu jalan ataukah sarana yang jika tidak difahami akan mengantarkan sebagaimana telah terjadi sebagian manusia meminta dan memberikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, persis seperti yang telah dilakukan oleh kaum jahiliyah di masa dahulu. Ketika mereka meminta keinginan mereka, meminta hajat kebutuhan mereka kepada berhala-berhala mereka, mereka mengatakan haula'i syufa'una 'indallah. Mereka ini para pemberi syafaat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. ta'ala Allah amma yakulun uluan kabira. Kita masuk dalam ayat yang beliau sebutkan. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-musannif rahimahullah, wa qulullahi azza wa jal, dan firman Allah Ta'ala, wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'un la'allahum yattaqun. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-51. Dan berikanlah peringatan, yakni wahai Nabi SAW, dan berikanlah peringatan dengan ini, dengannya, kepada orang-orang yang takut. Mereka akan dibangkitkan kepada Rabb mereka, bahwa mereka tidak memiliki penolong dan tidak pula memiliki pemberi syafaat untuk mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yattaqun. Mudah-mudahan mereka mau bertakwa. Mudah-mudahan mereka mau bertakwa. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan. Wa andhir bihil ladina yakhafun. Qala syarih, berkata syarih rahimahullah, al-indhar huwa al-i'lam bi asbabil makhafati wat-tahdhir minha wat-tahdhiru minha. Al-indhar itu adalah mengumumkan, menyampaikan sebab-sebab yang mengkhawatirkan, sebab-sebab yang menakutkan, dan memberikan peringatan terhadapnya. Ya. Nah, kalau kita terjemahkan, berikanlah peringatan. Nah. Qauluhu bihi, firman Allah pada domir ha bihi, qala Ibn Abbas bil Quran, yakni berikanlah peringatan dengan Al-Quran. Alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang yang takut, mengkhawatirkan akan dibangkitkan menuju Rabb mereka. Wahum al-mu'minun. Dan mereka adalah kaum mu'minun. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini, sebelum kita lanjut, menunjukkan kepada kita bahwa peringatan itu akan bermanfaat dan juga tetap akan diberikan kepada orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang beriman, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka beriman kepada Allah, setelah mereka berupaya untuk bertakwa kepada Allah, mereka pun tetap diberikan al-indhar, peringatan. Nah, dan peringatan itu akan memberikan manfaat, ya, pada kalbu yang ada iman. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat yang lain, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berikanlah peringatan, sesungguhnya peringatan itu akan berikan manfaat kepada kaum mu'minin, orang-orang yang beriman. Dengan peringatan itu mereka akan bisa kembali, mereka akan mengingat kembali apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka sebagai hamba. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan orang-orang yang telah mengamalkan, mendatangkan amalan, yakni mengamalkan apa yang mereka amalkan. Wa qulubuhum wajilah. Sementara kalbu, hati-hati mereka merasa takut. Orang-orang yang beramal, sementara hati mereka takut. Yang dimaksud mereka ini siapa? Orang-orang yang bekerja, beraktivitas, beramal, namun hati-hati mereka dipenuhi rasa takut. Aisyah bertanya, ahum alladzina yashrabuna al-khamra wa yusriqun apakah mereka orang-orang yang minum khamar dan mencuri? Yakni apakah mereka orang-orang yang bermaksiat? Mereka mengamalkan amalan kejelekan dalam kondisi hati-hati mereka takut. Apakah mereka yang dimaksud dalam ayat ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya bint Siddiq, walakinnahum alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun. Tidak wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anhum. Tidak wahai bintu Siddiq. Mereka yang dimaksud di ayat ini adalah orang-orang yang berpuasa, beramal soleh. Orang-orang yang sholat, amal soleh. Orang-orang yang bersedekah, amal soleh. Wahum yakhafuna alla tuqbala minhum. Dan mereka khawatir, mereka takut amal-amal mereka tidak diterima. Mereka ibadah, mereka amal soleh, bersungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah, tetapi bersamaan dengan itu tidak merasa aman, tidak merasa telah banyak berbuat dan beramal. Kalbu mereka tetap dipenuhi rasa takut. Takut kalau-kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Takut kalau-kalau di sela-sela amalan mereka itu muncul ketidakikhlasan, muncul amalan-amalan perusak. Dipenuhi rasa takut. Takut kalau amalan mereka tidak diterima. Bukan karena tidak mengikuti sunnah. Dia telah berupaya untuk mengikuti sunnah, tapi dia khawatir, dia takut kalau amalan yang dia kerjakan itu belum sesuai dengan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, belum sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala maukan. Karena mungkin masih tercampur keinginan-keinginan selain ikhlas. Karena mungkin terselip riya atau kasum'ah atau yang lainnya. Nah, dia terus berupaya untuk mengoreksi diri. Dia terus berusaha untuk berbenah, memperbaiki niat, terus beramal, berupaya untuk terus menuntut ilmu. Tetapi bersamaan itu jiwa dan kalbu masih selalu terpenuhi dengan rasa takut. Lalu beliau membaca firman Allah selanjutnya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka terdepan dalam upaya mengamalkannya. Nah, terdepan dalam usaha melakukannya. Ya. Nah. Maka sama dalam ayat ini. Semakna Allah menyatakan wa andhir bihil ladzina yakhafun, dan berikanlah peringatan dengan Al-Quran ini kepada orang-orang yang khawatir, yang takut bahwa mereka nanti akan dibangkitkan menuju Rabbnya, sementara mereka tidak memiliki penolong, sementara tidak ada yang bisa memberikan syafaat untuknya. Artinya yang akan menjadi pegangan dia hanyalah apa yang telah dia amalkan. Yang akan menjadi bekal dia hanyalah sesuatu yang telah dia lakukan dari amalan saleh. Hanya itu. Hanya itu satu-satunya yang dia harapkan. Yang akan menyelamatkan dia di hari itu. Maka Allah nyatakan setelahnya, la'allahum yattaqun. Semoga mereka mau bertakwa. Mereka mau terus bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Qala rahimahullah. Wa 'anil Fudhail ibn Iyad. Dari Al-Fudhail ibn Iyad radhiyallahu rahimahullah, "Laisa kullu khalqihi 'atabun. Innama 'atab alladhi alladhina yaqilun." Tidak setiap makhluk, laisa kulla khalqihi atabun. Naam. Kulla sebagai khabar, laisa muqaddam. Laisa kulla khalqihi atabun. Tidak setiap makhluk itu bisa mengambil pelajaran dari peringatan yang disampaikan. Tidak setiap orang bisa mengambil pelajaran dari nasihat ataukah peringatan yang disampaikan. Innama 'atab alladzina ya'qilun. Sesungguhnya yang dapat mengambil pelajaran dari peringatan itu hanyalah orang-orang yang berakal. Faqala, Allah berfirman, wa andir bihil ladzina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim. Yang berakal yakni yang memikirkan, yang mereka memiliki hati akal yang terpelihara, selamat, kalbu yang selamat. Aywahum al-mu'minun ashabul uqulil wa'iyah. Yakni mereka kaum mu'minun, para pemilik akal yang terjaga dan terpelihara. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kebid'ahan, selamat dari kemaksiatan. Qauluhu, laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Mereka tidak memiliki dari selainnya penolong ataupun satu pemberi syafaat. Qala Zajjaj, maudhi'u laysa nasbun 'alal hal. Laysa dan setelahnya itu mansub sebagai halnya. Dalam keadaan. Ka'annahu qala, seolah-olah Allah nyatakan, mutakhallina min waliyyin wa syafi'. Yakni mereka khawatir akan dibangkitkan nanti menuju Rabb mereka dalam keadaan sendiri, tidak memiliki penolong dan pemberi syafaat. Wal amil fihi yakhafun, dan amilnya adalah yakhafun. Qauluhu la'allahum yattaqun, firman Allah la'allahum yattaqun, semoga mereka mau bertakwa. Fa ya'maluna fi hadhihi ad-dar 'amalan yunjihim Allahu bihi min adabi yaumil qiyamah. Yani semoga mereka mau beramal di negeri ini, di dunia ini, amalan yang dengan sebabnya Allah akan menyelamatkan mereka dari adab di hari kiamat. Nah, ini dari kalamnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir. Qala al-musannifu rahimahullah qauluhu, kul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Nah, milik Allah lah syafaat itu seluruhnya. Nah, lihat lillahi jar majrur. Nah, jar majrur itu asalnya di akhir. Dia di sini sebagai khabar muqaddam. Kita mengetahui kalimat dalam bahasa Arab itu dimulai dengan mubtada, kalau ismiyah mubtada baru khabar, kata depan kemudian pelengkapnya, mubtada kata depan kemudian pelengkapnya, untuk melengkapi menjadi kalimat sempurna. Nah, mubtada itu asalnya di depan. Jar majrur yang muta'alliq bi khabar, terkait dengan khabar, itu harusnya di belakang, diakhirkan. Tetapi di sini didepankan. Ya. Kita mengetahui kaidah, ya, taqdimu ma haquhu ta'khir yufidul ikhtisas, al-hasr wal ikhtisas. Mengedepankan sesuatu yang asalnya itu di belakang, ditaruh di depan, itu akan memberikan faedah pengkhususan dan pembatasan. Artinya khusus itu saja, yang lain tidak ada. Khusus yang itu saja. Maka Allah nyatakan, kullillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah, hanya milik Allah saja syafa'at itu seluruhnya. Artinya Allah yang menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menentukan syafaat itu. Ya. Nah, siapa yang Allah ridai, siapa yang Allah izinkan. Ya. Yang Allah sebutkan di dalam ayat, dalam nas, atau yang disebutkan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa syafaat itu adalah kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengatur, Allah yang menetapkan. Nah, siapa-siapa saja yang bisa memberikan syafaat. Maka ketika seseorang menetapkan syafaat, seseorang dari makhluk memiliki kewenangan untuk memberikan syafaat, dia harus mendatangkan dasar hujjah, bukti dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal tersebut, yang menunjukkan hal tersebut. Karena syafaat itu haknya Allah semata. Ya, Allah menetapkan untuk siapa saja, itu adalah kewenangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ridhai untuk siapa saja, Allah yang mengaturnya. Nah, maka tidak boleh seseorang menetapkan sesuatu atau seseorang itu bisa memberikan syafaat kecuali harus disertai dalilnya. Maka ayat ini adalah penetapan bahwa syafaat itu semata-mata milik Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan mengatur dan menetapkannya untuk hamba, sebagaimana yang Allah tetapkan dalam ayat. Ya, ada yang dinafikan, ada yang ditetapkan. Nah, apa kriteria dan syarat-syarat syafaat itu, insya Allah akan dipelajari di kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji berikan manfaat. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.